Disebutkan ada hadis, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka istrinya yang bidadari akan berkata, janganlah kamu menyakitinya. Semoga Allah memerangimu. Sesungguhnya dia di sisimu hanyalah orang yang mampir. Sebentar lagi dia akan menceraikan kamu untuk berpulang kepadaku. Tapi ini ada nasnya ya, haditsnya sahih, cuman ana enggak ingat lafaz Arabnya. Iya. 6. Lalu teman saya bertanya, jika suami yang menyakiti istri, nah, sebaliknya, itu bagaimana? Saya sudah mencari dalil tapi belum pas untuk konteks pertanyaan teman saya itu tentang bagian suami yang menyakiti istri. Tapi adapun masalah suami yang menyakiti istri, maka tentunya di sini kita berbicara tidak ada maslahat ya, tidak ada uzur. Iya. Tapi kalau memang ada keperluan, ada uzur, ada maslahat suami memukul istri, maka ini kita tidak perbincangkan. Jelas diperbolehkan. Misalnya istrinya nusyut, mengatakan nusyut, tidak taat kepada suaminya ya, dalam masalah-masalah ya, baik dalam masalah dunia, lebih-lebih dalam masalah agama, maka diperbolehkan suami mengadakan hukuman padanya, walaupun pemukulan merupakan langkah yang paling terakhir, ada urutan seperti yang tersebut dalam Al-Quran ya, tidak diajak bicara di apa namanya, tidak tidur di apa, tidak tidur di tempat tidurnya ya, dan seterusnya. 6 kemudian langkah terakhir memukulnya tanpa mencederai atau menimbulkan bekas. Ala kulli hal, kalau memang pemukulan tersebut terjadi tanpa ada uzur, ya, murni karena apa nih kezaliman suami, maka suami tersebut mendapatkan dosa dan masuk dalam kategori apa namanya kezaliman. Ya, dia memberikan atau dia berbuat zalim kepada istrinya, ya, dan berlaku padanya dalil-dalil umum akan haramnya kezaliman. Ya, tidak ada dalil khusus seperti yang diinginkan oleh penulis. Ya. Wallahu a'lam.